يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita lanjutkan insyaallah seribu amalan lebih dari seribu amalan sehari dan semalam. Sunnah-sunnah ketika bertemu orang lain. Sunnah-sunnah ketika bertemu orang lain. Satu, mengucapkan salam. Berdasarkan hadis. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyul islami khair. Qal tu'timut ta'ama wa taqra'u salama 'alan. Salama 'ala man 'arafata wa man lam ta'rif. Untuk kebanyakan huruf wakolahnya. Ya, terusin tapi ya. Bahwasannya seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang terbaik dalam Islam? Rasulullah menjawab, memberikan makanan dan mengucapkan salam kepada orang muslim yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Jadi ini susah ya? Amalannya susah. Susah. Orang yang muslim yang engkau kenal aja susah, kadang-kadang kita enggak salam gitu kan. Apalagi nanti enggak kenal, apa di kota gitu kan. Tapi mungkin kalau di desa lebih bisa mungkin ya. Ya cuma kalau di desa itu biasanya pinarak mas gitu kan. Iya. Tapi enggak salam, pakai assalamualaikum. Padahal kalau misal bisa kita kayak gini, masya Allah, wibawanya besar Islam itu, insya Allah. Tapi memang sulit, masya Allah. Karena susahnya kita. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه السلام ثم جلس قال النبي عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه وجلس Fajalas. Faqal Ishrun Summa ja'a akharu faqal Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Faradda alaihi fajalas Faqal Salasun Salasun. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, dia bercerita, seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW dan dia berkata, Assalamualaikum. Maka Rasulullah SAW menjawab salam atasnya. Dan kemudian dia duduk. Rasulullah berkata, 10. Selanjutnya datang orang yang lain. Lalu dia berkata, Assalamualaikum warahmatullah. Beliau menjawabnya dan kemudian dia duduk. Beliau berkata, 20. Lantas datang orang lain lagi. Lalu dia berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata 30. Lihatlah wahai saudaraku, semoga Allah taala selalu menjagamu. Berapa pahala yang hilang dari diri seseorang yang hanya merasa cukup dengan sebagian dari lafaz salam karena enggan untuk menyempurnakan lafaz salam tersebut. Padahal dia pantas untuk mendapatkan 30 kebaikan apabila dia menyempurnakannya. Sedangkan nilai kebaikan yang ada sekurang-kurangnya 10 kebaikan, maka apabila dikumpulkan akan menjadi 300 kebaikan dan terkadang dapat berlipat ganda. Masya Allah, berarti Assalamualaikum 10 ya. Masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Masya Allah. Belum lagi jawabannya kan. Jadi inilah indahnya kita doain orang. Misalnya nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat 30 keutamaan. Kemudian kan ini masing-masing dari itu misalnya mau balas, misalnya kita 10 orang misalnya. Masya Allah berarti balasannya besar banget, lipat gandaannya. Lebih-lebih ini salam ini maknanya luar biasa bagusnya ini. Lihat, bagaimana kalau misalnya dengan SMS atau WhatsApp atau yang lainnya? Bisa nggak kalau misalnya as? A S A M A W S A M L apa Aku wewe. Assalamualaikum atau gimana kan? Tapi kalau misalnya kulit lengkap itu bisa masuk ke sini. Bisa juga misalnya antum hari ini ana WhatsAppin 10 orang. Dia dapat 300 keutamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 orang ya, akhwat semua. Iya, 10 orang kan. Jadi ini salam aja. Dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa bro? Enggak, pengen dapat 10-30 keutamaan aja. Masya Allah, itu dakwahin kayak gitu bisa loh sebenarnya. Masya Allah. Iya. Jadi mungkin setelah ini mungkin mudah-mudahan kalau kita salam enggak tanggung-tanggung ya. Assalamualaikum. Mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kayak Zainuddin MZ, lama salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngabisin 10 detik gitu. Tapi 30 keutamaan, Masya Allah. 30 pahala, Alhamdulillah. Iya. Iya, sering-sering salam berarti satu hari itu misalnya nyalamin 30 orang udah bisa berapa banyak. 900. Iya. Wahai saudaraku yang tercinta, biasakanlah lisanmu untuk senantiasa menyempurnakan lafaz salam tersebut hingga sempurna pada lafaz barakatuh, semata-mata untuk mendapatkan pahala yang agung. Seorang muslim mengucapkan salam berkali-kali dalam sehari semalam, yaitu ketika memasuki masjid memberi salam kepada orang-orang yang hendak sholat, gitu juga ketika mereka saling berpisah dan ketika akan masuk dan keluar rumah. Wahai saudaraku, jangan lupa bahwa hal yang termasuk sunnah adalah mengucapkan salam secara sempurna bagi siapa saja yang menghendaki untuk berpisah dari temannya. Anjuran tersebut berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW bahwasana beliau bersabda, "Idzan taha ahadukum ila majlisi fal yusallim. Fa idza arada ay yaquma fal yusallim fal falaisatil ula bi ahakku minal akhirah." Apabila salah seorang di antara kalian tiba di suatu majelis, hendaklah memberi salam. Dan apabila akan meninggalkan majelis, hendaklah memberi salam yang pertama tidak lebih baik, tidak lebih berhak dari yang terakhir. Jika sunnah mengucapkan salam ketika masuk dan keluar dari masjid dan dari rumah dikumpulkan, maka akan didapatkan tidak kurang dari 20 sunnah. Bahkan terkadang jumlahnya bertambah banyak lagi ketika seorang muslim keluar atau pergi dari rumah dan hendak bekerja, lalu berjumpa dengan orang lain di jalan, juga akan bertambah ketika berbicara lewat telepon. 2. Bermuka manis. Rasulullah SAW bersabda, "La takfiranna minal ma'rufi sayyaw walau antalqa ahok." itu gubernur Jakarta itu. Ahok ya. Ahok abi wajah. Ahok abi wajahin tol. Janganlah engkau meremehkan perbuatan kebaikan dari suatu apapun, walaupun sekedar menyambut saudaramu dengan muka yang manis. 3. Berjabat tangan. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimaini yalaqiyani fayatasofahani illa hufiro lahuma qabala ayyatafarraqo." Tidaklah dua orang muslim saling bertemu lalu keduanya berjabat tangan, melainkan diampunkan dosa keduanya sebelum keduanya saling berpisah. Itu mana sebelum, masa kayak gitu? Langsung sebelum. Enggak ada wakaf di situ, enggak boleh. Sebelum, bisa. Melainkan diampunkan dosanya dosa keduanya. Melainkan diampunkan dosa keduanya sebelum keduanya saling berpisah. Iya, kemudian. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "Ketahuilah bahwa musafahah, berjabat tangan, sangat dianjurkan untuk dilakukan kepada sesama muslim pada saat setiap kali pertemuan keduanya. Wahai saudaraku yang mulia, bersungguh-sungguhlah untuk senantiasa menjabat tangan saudaramu ketika bertemu dengannya sambil mengucapkan salam kepadanya, dan hendaklah engkau menyambutnya ramah, juga memberi senyuman ramah pada wajah." Dengan berbuat demikian, terdapat tiga sunnah dalam penggambaran di atas yang diterapkan seorang muslim sekaligus pada satu kesempatan. 4. Berkata-kata yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala bersiman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Innasyaitana yanzaghu bainahum. Innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik yang atau benar. Baik, yang lebih baik. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh, syaitan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Surah Al-Isra ayat 53. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal kalimatu thayyibatu shadaqah." Enggak, itu tahiyat itu namanya nanti. Wal kalimatu thayyibah, enggak dipanjang, wal kalimatu thayyibah enggak, al kalimatu thayyibah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Jadi panjangan thayyibatu jangan. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Wal kalimatu thayyibatu. Panjangin lagi. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Nah, dipanjangin thayyibat jadi tadi. Wal gaya bener mas, ya jangan kayak gitu, salah tuh ini harusnya di sini. Wal kalimatut thayyibatu, wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Oke, bagus. Perkataan yang baik adalah sedekah. Kalimat yang baik meliputi zikir, doa, salam, sanjungan tulus, akhlak terpuji dan tingkah laku baik. Bagi manusia ia merupakan amalan yang bisa mengikat, melapangkan dan menenangkan hati. Ia adalah cerminan hati mukmin yang mukmin baik berupa cahaya, hidayah dan taufik. Wahai saudaraku yang mulia, apa terpikir olehmu tentang seluruh umur hidupmu dari pagi hingga sore untuk senantiasa diwarnai dengan kata-kata yang baik? Yakni baik saat bergaul dengan istrimu, anak-anakmu, tetanggamu, sahabat, teman atau pembantumu. Maka seluruhnya mesti dihiasi dengan kata-kata yang baik.